Hebat Indonesia yang super. Lihat ini ya, kita langsung masuk ke konsepnya. Tidak ada kebaikan sekecil apapun, sebesar biji sawi itu, yang tidak dihitung. Berarti seseorang yang keluar dari pribadinya sesuatu yang baik, akan kembali sesuatu yang baik juga. Oke? Yang lain-lain tidak usah khawatir, karena yang salah pasti juga salah. Tapi kan kita orang-orang baik, yang mau berfokus pada kebaikan. Dalam mencintai, yang penting kan yang mencintai, bukan yang dicintai. Kehidupan kita ini diisi oleh kualitas perasaan hati kita, sehingga kalau begitu kata aktif me itu kita gunakan mulai dari sekarang. Yuk, bagaimana kalau kita segera mengikhlaskan diri menjadi pribadi yang seperti tidak ada beban lagi. Tolong diingat, kalau Anda belum bisa, pura-puralah bisa. Tahu-tahu Anda sudah tidak perlu pura-pura lagi. Kalau Anda belum gagah, pura-puralah gagah. Karena setelah beberapa saat, tulang-tulang Anda mulai terbentuk, sehingga tanpa sadar pun Anda sudah mulai gagah. Kalau dalam baru latihan sebentar, memang nanti sebentar lemes lagi, gagahkan lagi, lemes lagi. Tetapi kalau kita bersungguh-sungguh menjadi pribadi yang mengendalikan cara kita membahagiakan orang lain, kita akan tampil dengan sebaik-baiknya pribadi. Para profesional yang bekerja itu tidak digaji untuk keluhannya, untuk ngomelnya, untuk membanding-bandingkan gajinya dengan perusahaan lain. Bukan. Seorang profesional itu dibayar untuk ketegapan badan dan sikapnya, mendahulukan kepentingan bagi perusahaan dan pelanggannya, menyimpan semua masalah di dalam diri dan mengutarakan yang membaikkan orang. Bagaimana kalau kita mulai dengan keluarga kita? Malam ini, yang duduk berdua dengan istri, coba mulai pegang tangannya. Nanti istrinya bilang, apa sih? Begitu? Pertama kali pegang, paksa-paksa gitu, sampai betul-betul terpegang, lalu katakan sesuatu yang baik. Kalau memang jarang memuji istri, puji. Kapan terakhir kali Anda puji istri Anda cantik? Puji. Kapan Anda terakhir kali bilang terima kasih setelah makan malam? Bilang terima kasih. Karena banyak orang menganggap istri yang dicintainya akan selalu ada dan selalu baik kalau tidak dirawatnya. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih. Pak, izinkanlah saya bertanya satu pertanyaan lagi berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, Pak. Oke. Oke, baiklah. Kita ingin menjadi obat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa melakukan itu karena pasangannya berkhianat, Pak? Memang itu sulit sekali dan sangat menyakitkan hati bahwa kita kadang-kadang tertipu setelah sekian tahun, toh kita baru tahu setelah sekian tahun, gitu. Ada seorang wanita yang sakit sudah mau meninggal, lalu suaminya memegang tangan istrinya, istriku sebelum engkau dipanggil Tuhan dan bertemu beliau, bisakah kau ceritakan mengenai anak kita yang terakhir itu? Anak kita lima, yang kelima ini kok jelek? Apakah dia betul-betul anakku? Istrinya bilang, iya. Kenapa kau ragukan itu anakmu? Yang empat pertama itu bukan. Nah. Memang menyakitkan sekali kalau taunya nanti. Itu sebabnya karena kita itu kalau menikah itu trusting, kita percaya. Maka sedikit alasan kita akan percaya karena kita ingin percaya. Itu sebabnya pilih betul pasangan hidup kita. Kemudian biasakan untuk berpikir logis, berbicara logis, kemudian betul-betul berbicara kalau memang ada yang disampaikan. Seperti mau memuji, berterima kasih, atau menyampaikan keluhan. Katakan saja kepada suami atau istri yang tidak bersahabat, katakan, Nanti kalau kita begini terus gak bisa bersahabat loh. Karena katanya Pak Mario, yang merusak kebersamaan bukan kurangnya kasih sayang, tapi tidak cukupnya persahabatan. Itu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Bapak Ibu, kini kita berikan kesempatan kepada audiens yang sudah hadir bersama-sama dengan kita untuk bertanya. Silakan tunjuk tangan, saya persilakan. Ya, Ibu, silakan Ibu. Yes. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Nama saya Arum dari Tangerang. Yes. Pertanyaannya, bagaimana jika kita memiliki suami yang sudah menganggur sekitar 10 tahun, tapi lebih menyalahkan keadaan atau orang lain daripada dirinya sendiri? Terima kasih. Saya membaca beberapa pertanyaan di Facebook kita yang mengeluhkan suaminya yang sudah menganggur 10 tahun. Kalau menganggur itu 3 bulan, 6 bulan mungkin masih wajar ya. Tapi kalau 10 tahun lalu membiarkan istrinya yang bekerja keras menghidupi keluarga, itu namanya bukan kasih sayang, itu sudah namanya kemalasan and irresponsible.